بسم الله يا أخواني في الله، حفظكم الله ورعاكم. ما هو آخر ما تكلمنا عنه في الدرس السابق؟ أبا يعني كي تتكب دلم آخر درس هيا أخنا بنا ها؟ مد المد العارض، أبا ما سني العارض للسكون، أبا ما سني عارض للسكون هيا أخانا إبراهيم، أبا حاليتم ها؟ بحال برهنتي حال أبا الوقف itu ساكن tak ساكن ساكن so ada mad tak mad berapa bisa pilih antara berapa 2, 4, 6 masya Allah ahsantum dua mad al-arid sama al-mad al-lazim dua sebabnya apa sukun an kita cakap antu hafs ada satu jenis mad al-arid apa itu mukhaffaf sama apa perhenti betul-betul mukhaffaf sama apa berhenti itu untuk siapa Hafs untuk qurra lain ada apa madhab apa lain ada madhab mad arif tapi apa musaqqal an ada mad arif tapi dalam apa sambung betul-betul itu untuk qurra lain Hafs ikut madhab jumhur tidak ada mad arif kecuali dalam satu hal berhenti sama apa mukhaffaf sudah mafhum ya akhwan jelas jelas masyaallah طيب تلس فوائد فوائد أنتم ما شمنا شارة يبتل أنتم بتشا المد العارض فوائد فائدة يمبرتامة المد العارض مد ينطال بانيا دلم كتاب الله تعالى أن دلم بها سارة فائدة يمبرتامة المد العارض مد ينطال بانيا دلم كتاب الله تعالى دلم أبا bahasa Arab. Waalaikumsalam. Sini banyak tengok fokus sama saya. Banyak sini tak maksud ada mad yang dekat untuk dia tapi yang paling tinggi mad apa? Arab. Bukan ini sahaja tak. Yang banyak maksudnya tak ada apa? Perbandingan sama mad lain. Maksudnya tak ada mad dalam Al-Quran yang banyak macam siapa? Mad arif. Tak ada. Contoh. Tengok berapa kalimah ada dalam surat apa? Al-Fatihah. Akhir ayat semua. Ada apa? Mad apa? Arif. Semua. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Al-Madul wajib ada. Al-Madul jaiz ada. Wajib jaiz ada. Tidak ada. Al-Madul lazim ada. Berapa? Satu. Al-Madul Arif semua. Maksudnya jauh. Dalam berapa jauh? Madul Arif jauh ada. Maksudnya banyak. Dalam apa Al-Quran. Idan, kita perlu fawaid dan tanbihat. Peringatan-peringatan untuk kita baca Al-Madul Arif sama cara yang apa? Betul. Dan siapa yang betulkan Madul Arif ni, maksudnya betulkan Madul yang paling banyak dalam apa? Al-Quran. Jelas tak jelas? Nombor dua, kenapa banya macam itu? Kenapa? Ta'lil, mana ta'lil? Itu ta'lil. Antum tulis setelah ta'lil. Ta'lil maksudnya kenapa? Sebab. Sebab kenapa maddul arif itu yang paling banyak dalam Al-Quran dan bahasa Arab? Jawaban, sebab. Itu mad istirahat. Mad apa? Istirahat. Arab kalau dia berhenti sama apa? Sukun. Dan biasa kalimat di bahasa Arab sebelum harf yang akhir ada harf apa? Mad. Untuk apa? Untuk istirahat. Mafhum ya akhwani fillah? Wadih? Wadih? Wahakala. Contoh. Kaifa halukum ya ikhwan? Tengok ya ikhwan. أنا أحبكم في الله مفهوم يا أخواني في الله نعم وهكذا فبياسا ما شميتو بياسا ما يرتس كلام دي بحث عرب هبيس سما حرف مد أتو سما مد أبا عارض وتزودوا فإن خير الزاد سنيع طبيعي سيني أبا عارض فإن خير الزاد التقوى. Apa itu? طبيعي. والتقون. Apa itu? عارف. يا itu apa? طبيعي. أولي الألباب itu apa? عارف. Biasa. Bahasa Arab kalimat niya habis sama harf mad atau harf apa? Atau mad apa? عارف. Banyak. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Nah. Di Al-Quran yang paling banyak apa? Al-Mad apa? Al-Ad. Untuk apa? Istirahat. Anta berhenti sama apa? Istirahat. Wabih? Jelas tak jelas? Di hada kalau antum tengok Al-Quran, Musahif Al-Quran, tengok macam berapa surah habis sama Mad Arab? Dan berapa surah habis sama Mad Tabi'i? Dan berapa habis, berapa surah habis dalam harf yang biasa, bukan Arab, bukan apa, bukan tabi'i. Berapa? Banyak, banyak. Mafhum ya akhwan? Min huna ta'lamun min ajli apa? Istiraha. Anta berhenti sama raha. Berhenti sama apa? Raha. Jelas? Tayyib. Faedah nombor tiga dalam madul alam. Faedah nombor tiga, berubah suara dalam harf al-mad al-'arid, berubah suara dalam al-mad al-'arid bisa sama satu syarat, tak bisa potong-potong suara harf itu sampai huruf baru keluar. Apa maksudnya? Maksudnya akhwan fillah, bisa anta cakap alhamdulillahi rabbil alamin, tapi itu sudah berapa ya? Banyak ya. Nafum ya akhwan. Wa qala Allah. Nah, nafas. Lakin wa qala Allah. Itu apa? Itu bisa tak bisa? Sebab sekarang itu bukan satu alif, itu berapa alif? 11 alif. Bukan satu. Tak bisa. Yani bisa merubah suara dalam madul arid sama syarat apa? Tak potong sampai huruf yang apa? Yang baru apa? Keluar. Itu bahaya. Itu lahn. Itu lahn. Lahn yani maksudnya salah dalam baca. Mafhum ya akhwan? Tak bisa potong huruf bahasa suara putus. Tak bisa putus apa? Putus-putus. Tak bisa putus-putus suara huruf bahasa Arab sampai huruf baru apa? Keluar. Itu kaidah dalam semua huruf. Semua huruf. Tak bisa. Dan itu jelas dalam al-maddul arid. Banyak Qur'an, orang yang ikut salahan Qur'an itu, yang buat apa? Salahan itu. Itu tak bisa. Anta sekarang, putus-putus suara harf itu sampai ada huruf yang apa? Yang baru dalam huruf ini. Macam mana tak bisa? Tak bisa. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang itu berapa ya? Bukan satu, banyak. Tapi bisa Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak apa, sedikit. Sama cara tak putus suara. Itu sudah apa? Putus. Ya, ya, ya, ya. Mufum ya khanifillah. Maha kata Allah Ta'ala ta'malu. والصواب تعملون تعملون مفهوم. سبب biasa putus suara itu bukan dalam satu harf. Biasa di bahasa Arab putus suara dari harf sampai harf apa? Lain. Bisa. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Tengok, itu ada putusan suara, tapi putusan itu sebab harf yang depan suara dia apa? Beda. Itu jelas. Fahadith. Sautul dal, suara dal, bukan macam saut apa? Al-tha. Sautul ha, bukan macam saut apa? Dal. Itu jelas, tak apa. Perlu untuk huruf yang baru keluar. Tapi satu harf, anda putus dalam satu harf, untuk menjadi berapa-berapa huruf, itu bisa. Tak bisa. Baca Al-Quran bukan macam itu. Hakadha amlan. An kalau anta cakap dalam bahasa Arab macam itu sama bapa kamu, mungkin bapa kamu apa? Bagi kamu benjam. Apa itu? Bukul. Mungkin bukul kamu. Ya abi. Ya sah. Ya sah. Mafhum ya akhwan fillah. Wa hadha fihi naw'un min madha? Min at-tashabbuh bi bil fussaq al-mughannin aw bil mukhannathin sallallahu alaihi wasallam. Itu tashabbuh sama orang yang fasik, yang buat apa? Music. Penyanyi, sama penyanyi. Atau sama orang yang jilid. Faham tak faham? Itu tak sah. Bahaya. Faham? Masya Allah. Faedah nombor empat. Kalau anta mulai, al-maddul arid sama satu pilih di pecahan kamu sambung sama cara yang sama. Apa maksudnya? Sekarang anta mulai suratul Fatiha sama empat harakah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sambung macam itu. Maliki Yawmiddin. Bukan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Empat harakah. Ar-Rahmanir Rahim. Dua harakah. Maliki Yawmiddin. Enam harakah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua harakah. Itu mainan, bukan bacaan. Faham tak faham? Kita cakap sama kamu pilih, ada pilih untuk satu qira'ah. Bukan setiap mad anta bagi dia anta apa? Mau? Tak bisa. Itu maksudnya perkataan Ibn Jazari, wallafzu fi nadhirihi kamithlihi. Hakadha amla? Wa hakadha madha qala at-Tayyibi? Apa at-Tayyibi berkata? Apa at-Tayyibi berkata? ورد كله ها ماذا ورد كله ماذا ورد كل واحد لأصله وانطق به مكملا بكله. ورد كل واحد يعني رد كل حكم. لماذا؟ لأصله. خلاص أنت سدى مولاي بتشان كمو دي صلاة أتو دي منا سما حكم إني. خلاص كلو أنت جنبا حكم إتو ين سما دبان بوت أبا سما جangan mainan jangan. كلو أنت مو بنده أنت بيله ين لين أنت بنده semua. فهم أنت قطعن بتشان إتو أن أنت بنده semua سما بيله ين أبا ين بارو تأبا. tapi bukan campur. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Yani yang pilih antara 2, 4, 6 bukan ada tahap nombor 4 nama dia apa? Campur. Tidak ada campur. Ada 2 terus atau 4 terus atau 6 apa? Terus. Campur itu tahap yang baru. Pilih yang baru. Perlu dalil. Tidak ada dalil untuk itu. Antum faham tak faham? Contoh. Tengok. Berapa kali antum buat wudu? Ada pilih untuk berapa kali? Wudu. Wudu salat. Berapa kali? Satu untuk apa? Satu sekali. Nombor dua? Dua. Nombor tiga? Itu semua dalam sahih. Betul. Bukhari, nah. Nombor empat? Ada campur. Bisa campur. Satu, dua, tiga sini, dua sini, satu, tiga, empat sini. Bisa tak bisa? Bisa atau tak bisa? Kenapa dalil? Dalil apa? Uthman bin Affan jelas dia buat 3-3. Abdullah bin Zaid buat apa? Untuk tangan berapa kali? Apa? Dua. Buat dua. Sekarang sebab dalil ada, kita cakap bisa apa? Bisa apa? Campur. Minimal satu, maksimal apa? Tiga. Sebab dalil ada. Idan berapa kali ada, berapa cara ada antum wudu? Berapa? Empat. Satu-satu, dua-dua, tiga-tiga. Atau kadang-kadang bisa apa? Campur nombor, tak ada masalah. Yang buat tiga ada pahala untuk tiga. Yang buat dua ada pahala untuk apa? Dua. Yang buat satu ada pahala untuk apa? Satu. Jelas tak jelas? Kita perlu sama untuk campur maddul arid. Yang cakap bisa campur, kita cakap mana apa? Dalil kamu. مفهوم أن دليل أن مستحيل دي بقى دليل سب إتو سوداء إجماع القراء قاعدة ابن الجزري إتو تأدى على خلاف أن ترانية تبيسا مينا سما بليه بليها القرآن تبيسا أنت فهم تفهم كتوالي كلا أوران تأتاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل أوران ينتهو تأبيسا تشامبور أحكام القراءة كتوالي كلا ودي أداطة دليل ينجلس أنت تشامبوراني فهمت فهم ما شاء الله هذه فائدة فائدة نبر لي ما جنغان تكن المد العارض نمبر لي ما جنغان تكن المد العارض المد تكن ما شمنا تكن ما سنيا دي بوت مچم كلو مثقل مچم مد لازم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين itu yang tak sah, itu yang paling jelek, yang tak bagus, yang gantikan akhir mudah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Bukan? Din. Tak perlu. Jelas? Tulis. Faedah nombor apa? Faedah nombor 6. Jangan tekan harf yang setelah al-maddul arid. Jangan tekan khusus kalau nun atau mim. Khusus kalau nun atau mim. Apa maksudnya tekan al-maddul arid? Harf yang setelah al-mad. Contohnya, akhwani fillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. An-Nun wal-Mim sini menjadi macam apa? Macam kalau apa? Mushaddad. Macam kalau tajdid. Salah. Banyak ya kawan yang buat. Dia tekan harf yang setelah al-mad sampai harf itu menjadi apa? Maghnun, mushaddad. Tak sah. Itu sakin. Betul tak betul? An kalau itu mushaddad, maksudnya ini bukan mad arad, mad apa? Mad apa? Lazim. Macam al-jan. Faham? Faedah yang akhir kita mau belajar itu. Tapi faedah itu macam pertanyaan sahaja. Sebab At-Tayyibi mau menjelaskan untuk kita dari yang depan. Apakah hukum kalau ada kontradiksi dalam satu kalimat antara mad arad sama mad yang lain? Apa maksudnya contoh kalimat sama? Contoh sama itu mad arid tak? Bentuknya macam mad arid tak? Tengok alif harf mad setelah alif ada apa? Hamzah. Waktu berhenti hamzah menjadi sakin tak? Itu mad arid. Tapi juga itu mad muttasil tak? Muttasil. Wal jan itu mad arid. Bentuknya macam mad arid tak? Mad arid. Tapi itu sama mad lazim tak? Mad lazim. Apakah hukum kalau mad arid kontradisi sama mad lain? Kita pilih apa? Jelas? InsyaAllah masa depan. Jazakumullah khair. Cukup antina sampai sini. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.